Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Masih kita melanjutkan membaca dari mukaddimah pada Babul Qadar, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membaca tentang bagaimana sikap seorang muslim sebelum terjadinya dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya dan bagaimana setelah kejadiannya. Karena seorang muslim dituntut untuk dia menempuh sebab-sebab, baik itu yang sifatnya syar'i maupun yang sifatnya kauni, dengan adanya jenis sifat hirs, semangat di dalam menempuhnya, dan senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika terjadi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang berbeda dengan apa yang diharapkan, maka seorang muslim dituntut untuk taslim, pasrah, menerima dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Karena itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dia, untuk hamba tadi. Kemudian berikutnya, di antara perkara yang perlu untuk diketahui oleh setiap muslim, bahwa tidak akan sempurna keimanan seorang kepada Al-Qadar kecuali dengan dia mengimani empat perkara yang berkaitan dengannya, atau yang dikenal dengan maratib al-iman bil qadar, di mana berkaitan dengan perkara ini ada empat permasalahan yang harus kita imani berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-martabatul ula al-ilm, ya, martabat ilmu. Kata beliau, ilmu Allah azza wa jalla al-azali, yakni mengimani ilmu Allah azza wa jalla yang sifatnya azali. Azali maknanya tanpa permulaan. Berbeda dengan ilmu makhluk yang ada permulaannya, yang diawali dengan kebodohan. Wa huwa anna Allah 'alima azalan qabla an yakhluqa al-khalqa annahu sayakunu kadza wa kadza wa kadza. Yani mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan sifat pengetahuan yang azali, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, bahasanya akan terjadi demikian dan demikian dan demikian. Wa kullu syai'in sayaqa'u fallahu ta'ala qad 'alima annahu sayaqa'u. Dan segala sesuatu yang akan terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui bahwasanya sesuatu tadi akan terjadi. Kemudian kata beliau, wala yaqau syai'un fil wujudi lam yakunillahu ta'ala qad 'alimahu azala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang ada ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya dengan pengetahuan atau dengan ilmu yang sifatnya azali. wala yatajaddadu lillahi ilmun bisyai'in lam yakun ma'luman lahu azala. Tidak ada sesuatu yang baru dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sesuatu tadi belum diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya. Bal kullu ma huwa kainun faqad alimahu azala. Bahkan segala sesuatu yang ada atau yang akan ada telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ilmullahi azaliyun la bidayata lahu. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala sifatnya azali, tanpa permulaan, dan la bidayata lahu, ya, tidak ada awalnya. Juga diterang oleh para ulama yang lain, di antaranya Syekh Hafidh Hakami dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi dan yang tidak akan terjadi, bagaimana seandainya terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu semua. Ini martabat yang pertama, martabatul ilm. Kemudian kata beliau selanjutnya, al-martabatus tsaniyah al-kitabah. Martabat yang kedua adalah martabatul kitabah, yakni penulisan takdir-takdir. Kata beliau, an yu'mina, yakni seorang dituntut untuk beriman, bi anna Allah qad kataba maqadir al-khalqi fil lawhil mahfuz qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alf sana kama fi sahih. Seorang mukmin dituntut untuk dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir makhluk pada atau di dalam Allahul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, yakni pada masa 50 ribu tahun sebelumnya, sebagaimana di dalam as-sahih, yakni sahih Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub fajara bima huwa kainun ila al-abad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, yakni pena pencatat takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Uktub, tulislah." Maka al-qalam, yakni pena tersebut, menulis dengan apa saja yang akan terjadi ilal abad, hingga masa yang yani al-abad, sampai masa yang panjang, ini yaumul qiyamah. Kata beliau, fa ma'na dzalik anna kulla syai'in sayaqau faqad kutiba fil lawhil mahfuz. Segala sesuatu yang akan terjadi, makna dari hadis tersebut, segala sesuatu yang akan terjadi maka sungguh telah ditulis di dalam al-lawhul mahfuz. Ini martabat yang kedua. Jadi keterkaitan martabat yang kedua dengan yang pertama, bahwa segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada al-qalam untuk menulisnya di dalam al-lauhul mahfud, itu semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penulisan. Kemudian kaitannya dengan apa yang akan terjadi, bahwa segala sesuatu yang telah dituliskan di dalam Allahul Mahfuz bahwa akan terjadi, maka pasti akan terjadi. Kemudian al-martabatus tsalitsah, tingkatan yang ketiga dalam kita mengimani takdir Allah, yakni al-masyiah. Jadi mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa ma'na dzalik, yakni mengimani masyiah Allah, anna Allah azza wa jalla syaa'a an yahsula wa an yaqa'a kadza. Fayaqa'u tabaqan lima syaa'a subhanahu wa ta'ala. فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan terjadinya sesuatu maka akan terjadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tadi. Jadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka akan terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Fama syaa Allahu 'azza wa jalla kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sehingga apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga dari sini, ya, tidak terjadinya sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Tetapi karena Allah tidak menghendaki. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Nah, sekali lagi, tidaklah apa yang terjadi kecuali itu perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, dengan apa yang disebutkan dengan masyiah atau dikenal juga dan istilah iradah kauniyah. Yang perlu untuk kita ketahui terkait dengan masyiah atau iradah kauniyah ini, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan masyiah atau iradah kauniyah maka pasti terjadinya dan tidak berkaitan dengan kecintaan ataupun keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang terjadi tadi. Jadi bisa jadi yang terjadi itu dicintai atau tidak dicintai. Ya, contohnya terjadinya keimanan itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, terjadinya kekufuran itu sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai, tidak Allah ridai. Ya, secara syariatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala secara kauniyahnya menghendaki untuk terjadi keimanan, terjadi kekufuran, terjadi ketaatan, terjadi kemaksiatan. Kemudian perkara yang keempat atau al-martabatul rabi'ah, martabatul khalq wal ijad. Jadi martabat penciptaan. Diterangkan oleh beliau hafizahullah, yakni ijadullah azza wa jalla wa khalquhu li syai'i wa wifqan lima 'alimahu azalan wa katabahu fil lauhil mahfuz wa syaa'ahu wa aradah fayaqa'u kama 'alimahu wa katabahu wa syaa'ahu. Yang dimaksud dengan martabat al-khalq wal-ijad, martabat penciptaan, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui secara azali dan telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan sesuatu tadi dalam Allahul Mahfuz. Dan sesuatu itu perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka terjadilah sesuatu tadi sebagaimana telah Allah ketahui, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. dan sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga dari sini ya, tidaklah sesuatu terjadi baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, baik yang terjadi pada diri kita ataupun selain kita, itu semua kecuali perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di mana perkara tadi telah tertulis di dalam Allahul Mahfuz, dan perkara tadi telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya. Sehingga dari sini kita mengimani bahwa apapun yang terjadi ya, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu itu telah tertulis di dalam Allahul Mahfuz, dan sesuatu tadi telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum terjadinya. Kemudian yang perlu untuk kita ketahui juga terkait dengan iradah Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah disinggung, Pak, ya. Iradah Allah ada yang sifatnya kauniyah yang sudah kita pelajari tadi, masyiah, dan ada iradah yang sifatnya syar'iyah yang terkait dengan syariatnya, kehendak Allah yang sifatnya berkaitan dengan syariat. Kalau iradah kauniyah itu pasti terjadinya dan tidak mesti dicintai. Kalau iradah syar'iyah maka pasti dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mesti terjadinya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala mencintai keimanan ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk ya, tidak semua di antara hamba-hambanya beriman ya, dengan iradah kauniyahnya. Contoh di antara dalil-dalil yang menunjukkan dua iradah di atas, ini iradah kauniyah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, dalam surat Yasin ayat ke-82. Ini dalil tentang iradah kauniyah. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadi, maka jadilah. Ya, apa yang Allah kehendaki tersebut. Contoh yang lain dalam surat As-Sajdah ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha." Seandainya kami menghendaki, maka akan kami berikan setiap jiwa petunjuknya, ini untuk dijadikan semua jiwa di atas hidayah. Ini seandainya ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan iradah kauniyahnya untuk terjadinya kekafiran, tidak semua di atas hidayah. Adapun dalil tentang adanya iradah syar'iyah yang tadi sudah disebutkan, bahwa yang namanya iradah syar'iyah pasti dicintai namun tidak mesti terjadinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan keringanan ya kepada kalian. Ini iradah asy-syar'iyyah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita ya tidak terbebani ya, oleh karena itu diberikan berbagai macam rukhsah ya, takhfifat, keringanan-keringanan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Contoh yang lainnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini iradah syar'iyyah. Nah, diistilahkan juga oleh para ulama untuk kita memudahkan di dalam memahami bahwa iradah syar'iyyah sering diistilahkan dengan mahabbah. Untuk kita mengetahui bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di dalam syariatnya, ya, itu pasti dicintai dan diridhai. Nah, pembedaan atau pengetahuan kita untuk bisa membedakan, ya, dua iradah ini sangat penting, karena ketika seorang tidak bisa membedakan dua iradah ini, akan terjatuh ke dalam kesesatan, imma menjadi seorang qadari yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya menjadi seorang jabriyah, ya, yang beralasan dengan takdir kemudian mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.